أجمعين أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أعزني وأعزكم الله، kajian kita untuk malam ini membahas masalah manhajus salafus salih ashabul hadis, prinsip-prinsip ulama as-salafus salih yang mana telah kita fahami sebelumnya makna daripada as-salaf secara bahasa maupun istilah. Dan ternyata istilah as-salaf ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perkara baru bid'ah yang itu dicemooh oleh orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian bahwasanya istilah atau penggunaan as-salafus salih ini banyak disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama disebut as-salafus salih adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang itu telah kita fahami beberapa waktu yang lalu. Kemudian berikutnya al-mabhasus salis halaman 36, pembahasan yang nomor pembahasan 34, al-mabhasus sani pembahasan yang nomor 2, ahlul hadis. Artinya as-salafus salih mereka adalah ahlu hadis. Dan kita fahami makna hadis adalah yang dinisbahkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapannya maupun perbuatannya, penetapannya ketika beliau melihat sahabatnya beramal soleh dan juga akhlaknya. Maka as-salafus salih disebut pula ahlul hadis. Dijelaskan di sini oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala, وَهُمْ كُلُّ مَنِ اتَّخَذَ السُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ, yang dikatakan ahli hadis adalah orang yang mengambil sunnah nabawi, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia hendaknya mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapannya maupun perbuatannya, dan dipelajarinya isnad dan wasanatan, memperolehnya dengan isnad, hattasana wa akhbarana wa amba'ana, dari mulai awal orang yang menyampaikan ilmu para ahli hadis sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Ahmad rahimahullah taala, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, dia adalah orang ahli hadis, anit taifatil mansura, dia menjelaskan golongan yang menang. Siapa golongan yang menang? Kalau kita ingin menang di dalam hujjah dan menang pula di dalam yaitu al-harbu, perang, apa katanya beliau? Illam yakunu ashabal hadisi fala adri manhum. Kalau at-taifatul mansura, golongan yang menang ini bukan ahli hadis, saya tidak tahu siapa di antara mereka ini. Maka as-salafus salih adalah ahli hadis. Dan sekaligus as-salafus salih namanya at-taifatul mansura, golongan yang menang, menang di dalam menyampaikan hujjah dan lembut ketika membantah terhadap orang-orang yang menyelisih sunnah. Bagaimana tidak lembut? Karena mereka merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisannya orang as-salafus salih, lisannya ahlul hadis adalah lisan yang bersumber dari Al-Quran, lisan yang bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah telah mensifati nabinya, fabima rahmatin minallahi lintalakum, sebab rahmat Allah Ta'ala yang Allah karuniakan kepadamu wahai nabi, engkau adalah berlemah lembut, berbicara yang lembut, berdakwah pula dengan bil hikmah. Maka as-salafus salih adalah ahlu hadis. Wa qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, yaitu dari kalangan tabi'in, menjelaskan fit taifatil mansura, golongan yang menang. Hum indi ashabul hadis. Mereka itu menurut pendapatku, menurut keyakinanku adalah ashabul hadis. Ini istilah yang nomor dua dari yaitu as-salafus salih adalah ahlul hadis. Yang sebelumnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan tidak bertentangan, walaupun beda nama, tetapi mempunyai makna yang sama. Karena ahlu hadis adalah ahlu sunnah yang disifati oleh Rasulullah SAW al-jamaah bersatu. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa nakhnu la na'ni bi ahlil hadis, bukanlah kami memaksudkan ahli hadis ini al-muqtasirin ala sama'ihi, cukup orang yang mendengar, bukan itu ahli hadis. Aw kitabati atau dia menulisnya hadis itu. Aw riwayati atau dia meriwayatkan hadis. Jadi maksudkan ahli hadis di sini adalah kullu man kana ahqqa bi hifdhihi. Yaitu orang yang berhak untuk menghafalkan hadis itu. Bukan saya kedengar mendengar. Dan ini kritikan untuk kita semuanya. Berusaha bagaimana kita menghafalkan hadis wa ma'rifati dan juga mengenalnya wa fahmi dan juga memahaminya. Ini namanya ahli hadis. Yahfadunahu wa ya'rifunahu wa yafhamunahu zahiran wa batina, baik secara zahir maupun batin. Wattiba'ahu batinan wa zahiran, dan juga mengikutinya secara batin, lahir maupun batinnya. Inilah adalah ahli hadis. Jadi ahli hadis bukan sekedar menulis dan juga bukan sekedar yaitu meriwayatkan atau mendengar, tapi orang yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya dan juga mengikutinya zahir dan batinnya. Fakadzalik ahlul Quran, masuk pula as-salafus saleh. Wa adna khuslatan min fi haula, maka minimalnya perangai dari haula ini, mereka ahli hadis ini, mahabbatul Quran wal hadis, mencintai Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar qiraah, tetapi dibaca, difahami maknanya. Karena kalau qiraah saja, maka orang khawarij juga membaca. Wal baksu anhuma wa an ma'anihima, ahli hadis adalah membahas Al-Quran, membahas pula Al-Hadis dan juga membahas pula maknanya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Wal amalu bima amiluhu min mujibiha, min mujibihima, dan juga mengamalkan apa yang menjadi kandungan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan fahum, faham di sini ada ahlul Quran atau ahli hadis, a'lamun nasi bi aqwalihi sallallahu alaihi wasallam wa akhwalihi. Ahlul hadis ini adalah manusia yang paling tahu, paling faham dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paling faham pula dengan hal ikhwalnya, yaitu keadaannya beliau. Wa a'zamuhum tamyizan baina sahihiha wa sakimiha, yang lebih besar lagi ahli hadis itu mereka mengerti mana hati yang sahih untuk diamalkan, dijadikan hujjah, dan mana hati yang dhaif untuk dijauhkan dari dirinya dan menjauhkan umat dari hati yang dhaif. Inilah orang ahli hadis. Wa aimmatuhum fuqaha, maka para pemimpin-pemimpin imam-imam ahli hadis adalah orang-orang yang faham, fuqahu fiha, memahami kandungan di dalam hadis itu. Wa halu ma'rifati bima'aniha, dan juga mengetahli, yaitu orang yang memahami maknanya pula. Wattiba'un laha, dan juga mengikutinya, tasdiqan, membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amalan, dan juga mengamalkan, bukan hanya sekedar tasdiq, tapi tasdiqan wa amalan. Karena makna iman bukan hanya qaul, tetapi amalan dan juga diyakinin oleh hatinya. wa khubban dan juga mencintainya, wa muwalatan liman walaha, mencintai orang yang mencintai Al-Qur'an, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bughdan wa mu'adatan liman adaha, dan membenci yaitu orang-orang yang memusuhi yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pembahasan yaitu secara ringkas makna daripada al-hadis. Kita tinggalkan situ baitnya karena pembahasan kitabnya ini cukup tebal. Kita lanjutkan al-mabahas salis, pembahasan yang nomor 3, pembahasan istilah as-salafus salih. Pertama al-sunnah wal jamaah, yang nomor 2 al-khati, yang nomor 3 as-sawatul a'dham. Dan ini juga dinukil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana as-sawatul a'dham adalah pengikut yang besar yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya as-sawat, yang hitam, yang besar, yang baik. Maknanya orang as-salafus salih banyak dia mengambil sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sedikit jumlahnya. Tetapi as-sawatul a'dham yang banyak mengagungkan sunnah beliau. Dijelaskan di sini oleh muallif hafizhahullah taala, wal muratu bi hadzal itlaq, yang dimaksudkan dengan kemutlakan istilah as-sawatul a'dham ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatahu humul aksaruna alladhina tamassaku bil haqqi al munazzal min indillah. Ini makna as-sawatul a'dham, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka inilah yang banyak berpegang teguh kepada kebenaran, yang mana benar itu bersumber dari wahyu Allah. Ini makna as-sawatul a'dham, bukan hanya sekedar jumlah, tetapi pengikut yang mengikuti wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena as-sawatul a'dham yang pertama adalah nabi yang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terbukti pada zaman sekarang lebih banyak orang yang berpegang kepada sunnahnya beliau daripada orang-orang dahulu berpegang kepada sunnah nabinya. Dan karena beliau diutus untuk rahmatan lil alamin, berbeda dengan para anbiya war rusul sebelumnya, diutus oleh Allah taala untuk setiap umat. Sedangkan beliau diutus untuk rahmatan lil alamin. Tentu jumlah yang berpegang teguh kepada sunnah beliau dan para sahabatnya lebih banyak daripada kelompoknya Nabi Musa alaihissalam pada zaman dulunya. Alladzina yajib ittikhadhuhum qudwata. Ya mana as-sawatul a'dham, yaitu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang berpegang kepada sunnah, inilah kita wajib menjadikan mereka sebagai panutan. Fil haqqi, di dalam membela kebenaran. Fayatamassaku bima tamassaku bihi, maka hendaknya kita berpegang sebagaimana mereka berpegang. Dan karena Allah taala menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kaum muslimin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah yang hasanah, panutan yang paling baik. Demikian juga kita pula diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya para sahabat dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'ah. Inilah namanya as-sawatul a'dham. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, demikian juga pengikutnya yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah sahihah, demikian juga sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhu. Ini istilah as-sawatul a'dham yang harus kita fahami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala la yastami'u ummati ala dolalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menggabulkan atau mengumpulkan umatku ini di atas kesesatan. Yang dimasukkan umatku ini secara khusus yaitu para sahabat radhiyallahu anhum dan warasifuna fil ilmi, orang-orang yang mendalami ilmu. Setelah para sahabat radhiyallahu anhum yaitu walladzina taba'uhum bi ihsan, inilah kekhususan umat ini. Yang mana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa umat ini ijma'nya diterima dengan dasar ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kuntum khaira ummah adalah sahabat radhiyallahu anhum, kalian adalah manusia yang paling baik. Demikian juga orang yang mengikuti jejak mereka, ukhrijat linnas, dikeluarkan, ditampilkan agar menjadi panutan umat. Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa yatullahi ma'al jama'ah, maka tangan Allah Ta'ala yaitu bersama jamaah, maknanya menolong, yaitu orang-orang yang mau bersatu dari kalangan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Ini istilah yang nomor tiga, istilah dari as-salafus salih yang harus kita fahami. Dan ini beda lafadznya tetapi kandungan makna sama. Jadi beda istilah namun maknanya adalah yaitu menyempurnakan satu dan yang lainnya. Al-mabkhasur rabi, pembahasan nomor 4, al-firqatun najiyah. Jadi as-salafus salih disebut pula al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari api neraka. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di antara umatnya ini ada yang masuk neraka karena menyimpang dari sunnah, karena zaighun fi qulubihim, dan juga karena mengikuti hawa nafsunya, karena cenderung kepada kebid'ahan. Maka kelompok atau as-salafus salih adalah al-firqatun najiyah. Dijelaskan di sini oleh muallifnya hafizhahullah taala, wa innama wusifat bin najah. Kenapa as-salafus salih dikatakan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, bukan golongan yang masuk neraka. Golongan yang selamat di dunia dari subhat, dari penyakit pula syahwat. Golongan yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari kerancauan-kerancauan, karena mereka kembali kepada ilmu. Li'annaha kharajat an mafhumil wa'idi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Karena golongan yang selama ini telah keluar dari pemahaman ancaman-ancaman yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iftaraqatil yahudu wan nasara, iftaraqatil yahudu ala ikhta wa sab'ina firqah. Telah berpecah belah orang Yahudi ini menjadi 71 kelompok. Ini menunjukkan perpecahan umat awalnya ada dari kelompok Yahudi. Tidaklah mereka berpecah belah melainkan karena meninggalkan wahyu Allah, meninggalkan sunnah Nabi Musa alaihissalam. Dan tidaklah mereka berpecah belah karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Karena hawa nafsu tidak bisa bersatu. Lihat orang punya ilmu, kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, pasti mereka berperang dengan temannya. Karena hawa nafsu mengajak ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Lalu beliau bersumpah, walladhi nafsi muhammadin biyadi. Di situ ada kelanjutan, orang Nasrani berpecah belah menjadi 72. Kemudian beliau bersumpah menunjukkan pentingnya perkara ini demi zat yang mana diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangan Allah. La taftarikunna ummati ala 73 firqah. Benar-benar akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Dan ini merupakan sunnah kauniyah, takdir kauni. Allah Ta'ala menjadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman pasti berpecah belah. Namun dengan perpecahan ini bukan berarti kita disuruh berpecah belah. Ini adalah mihan, imtihan dari Allah Ta'ala, yang mana dijelaskan bahwa umatnya setelah beliau meninggal dunia akan pecah belah. Sataftariku ummati, akan berpecah belah umatku, menunjukkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat yang mulia, mereka tidak berpecah belah. Mereka berpecah belah karena meninggalkan sunnahnya. Dengan bukti para sahabat radhiyallahu anhum tatkala masuk Islam, meninggalkan kekufurannya, meninggalkan pula syiriknya dan adat istiadat zaman jahiliyah, mereka bersatu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kalian semuanya para sahabat, ya, ketika kamu berpecah belah menjadi permusuhan satu sama lain, suku bermusuhan dengan suku, bangsa bermusuhan dengan bangsa, kabilah bermusuhan dengan kabilah, maka dengan nikmat Allah Ta'ala kalian masuk Islam, fasbahtum binikmatihi, jadilah kamu dengan nikmat Islam, nikmat sunnah ini, kamu menjadi bersaudara. Inilah faedahnya umat itu kalau ditunggu oleh orang punya ilmu. Kemudian beliau menjelaskan tentang musibah yang menimpa kepada umatnya setelah beliau meninggal dunia, dan ini sudah menjadi sunnatullah bahwa umatnya akan berpecah belah. Dan ini bantahan pula terhadap orang yang dia mengatakan bagaimana kita harus mengislamkan semua manusia. Tidak mungkin kita bisa mengislamkan semua manusia, karena Allah Ta'ala telah berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah Ta'ala menjadikan kamu sebagian ada yang kafir, sebagian ada mu'min. Nah, kita diperintahkan untuk mendakwahi mereka. Mereka masuk Islam semata-mata hidayah dari Allah. Mereka menolak, kesesatan kembali pada mereka sendiri. Di sini dijelaskan umat ini akan berpecah belah. Dan ini namanya yaitu iradah kauni. Allah Ta'ala mendaki umatnya beliau berpecah belah untuk menguji kita. Kita masuk dalam perpecahan ini ataukah kita menjauhi perpecahan ini. Berpecah menjadi salasin wa sab'ina firqah. Menjadi di 73 kelompok perpecahan, dan ini terbukti perpecahan kaum muslimin pada zaman sekarang lebih banyak daripada perpecahan orang Yahudi. Demikian juga pertengkaran kaum muslimin lebih banyak daripada pertengkaran orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang Nasrani dengan orang Nasrani. Dan ini menunjukkan benarnya sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala beliau menjelaskan umat ini akan berpecah belah, beliau menerangkan pula, wa antaqtasimu bi khabrillah jami'a wa la tafarraqu. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala di dalam kitab sunannya, innallaha yardha lakum salasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala meridai kamu tiga perkara. Antabutallaha wala tusyriku bi syai'a, yang nomor dua, antaqtasimu bi khabrillahi jami'a wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Ta'ala dan jangan berpecah belah. Ini menunjukkan walaupun umat ini ditakdirkan iftiraq, tetapi kita tidak boleh iftiraq, tidak boleh berpecah belah. Wa wahidatun fil jannah, dan satu di surga, yang namanya nama firqatun najiyah, yang selamat dari api neraka. Wasnani wasnatan wasabuna finnar, sedangkan 72 ini finnar, ada kalanya finnar selamanya kalau sudah jatuh kepada murtad, kepada kesyirikan kufur. Dan ada kalanya finnar muakkotah, yaitu sementara waktu sesuai dengan dosa yang dilakukan oleh umatnya ini. id siwaha. Oleh karena itu, selain daripada wahita fil jannah, yata al-firqatun najiyah mustahikun lil wa'id, mereka itu berhak untuk mendapatkan ancaman di neraka. Ini menunjukkan kita dilarang berpecah belah. Bukan berarti dengan perpecahan belah ini kita dibolehkan berpecah belah, bukan. Sesuatu yang menunjukkan kerusakan kita harus menjauhi. Yang menunjukkan kebaikan kita harus mencarinya. Wa amma hiya fal wa'idu manfiyun anha min khaisul jumlah. Adapun dia fal wa'idu, dan dia firqatun najiyah, maka fal wa'idu ancaman ini dinafikan, ditiadakan untuk kelompok yang najiyah, yang selamat, yaitu orang yang kembali kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat. Wa in kana ba'duha qad yastahiqtu yastahiqu wa'idan akhara khairal wa'id alladhi murattabati 'ala al-firqati. Walaupun di antara sebagian ini berhak pula untuk mendapatkan ancaman, namun dia mengatakan fawakhitun fil jannah, karena orang kembali kepada as-salafus salih, kembali kepada as-sawatul adam, jika jatuh kepada perbuatan yang kecil, ya, bisa juga udhurnya yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat ada juga suatu hal yang tergelincir ke dalam, yaitu perbuatan yang sifatnya terlarang, namun Allah taala mengampuni dosanya dengan sebab prinsip manhajnya yang kuat, dan juga dengan ditutupnya amal solehnya yang banyak. Karena Allah mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'ah, sesungguhnya kebaikan itu akan menutup, menghapus dosa-dosa, menutupi dosa. Jadi orang as-salafus salih al-hadis bukan bersih dari dosa, ya, namun prinsip yang mereka pegang, inilah yang menjadi pegangan kita. Namun orang yang al-sunnah wal-jamah sedikit jatuhnya kepada perbuatan kecil, mungkin disebabkan karena muhtar dalam keadaan terpaksa atau lalai, yang itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mabkhasul khamis, pembahasannya nomor 5, at-taifatul mansurah, golongan yang menang. Makanya ahli hadis menang melawan siapapun orang yang ahli kalam, ahli takwil, menang di dalam hujjah. Apapun yang disampaikan pada ahli bid'ah, maka ahli sunnah bisa membantahnya, membantah dengan lembut, membantah dengan dalil Al-Quran dan juga dengan dalil sunnah. Karena Allah taala memberikan penjelasan, fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id wa jatilhum billati hiya ahsan, bantah mereka dengan bantah yang baik, dengan bantah yang lembut. Inilah yaitu sifat dari as-salafus salih, bukan mulutnya pencaci maki, pelaknat, bukan. Salafus salih ada lembut bicaranya. Dan lihat ketika para ulama sunnah membantah orang-orang ahli bid'ah, ya, di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga yang lainnya, maka memakai kaidah-kaidah di dalam Al-Quran, kaidah-kaidah di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah diamalkan oleh para ulama pada zaman sekarang. Dari Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala, di dalam kaidahnya ketika membantah, ada orang yang berpendapat demikian, bahwasanya membuka wajah itu adalah boleh. Subhanallah, kalimat yang sifatnya sangat mulia, yang itu bukan mengkritik satu orang, tapi mengkritik siapa saja yang membolehkan dalam hal itu. Ada orang mengatakan bahwasanya sedekah yaitu pada waktu itu adalah bid'ah. Dikatakan ada orang mengatakan, ada sebagian ulama mengatakan, sebenarnya disebut sebagian ulama, karena ulama suatu saat dia akan luput dari kebenaran. Ini adalah kaidah-kaidah. Bahkan beliau mengatakan ma balu aqwamin, Kenapa kaum itu? Inilah lafaz-lafaz, istilah-istilah yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Walaupun satu saat perlu menyebut nama, karena memang halnya, keadaannya harus disebutnya. Wa waslu bil mansura, wa wasifat bil mansura. Kenapa salafus salih disifati dengan kelompok yang sifatnya dia menang, ditolong oleh Allah Ta'ala? Al-awwal imma li'anna Allah yansuruha, karena Allah Ta'ala menolongnya, karena mereka telah menolong agama Allah. Yang mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, dipanggil orang beriman, menunjukkan orang beriman yang wajib menolong dinullah, bukan orang kafir, bukan orang ahli bid'ah. Maka orang beriman, orang beriman rukun iman yang enam, intan surullah, jika kamu menolong agama Allah Ta'ala, mengilmuinya, mengamalkan, mendakwakannya dengan kesabaran, yansurkum, maka Allah menolongnya. Dan ini telah dibuktikan oleh Allah Ta'ala kepada para utusannya dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, karena mereka menolong agama Allah Ta'ala dengan kesungguhannya dan juga kesabarannya. Kalau ada pada zaman sekarang umat Islam terkatung-katung beberapa tahun lamanya, tidak mendapatkan atau belum mendapatkan pertolongan dari Allah, perlu ditinjau kembali sejauh mana mereka membela din ini. Wa yu'ayidu, dan juga Allah Ta'ala menolongnya, ta'yid. Wa yansuruha, dan juga Allah Ta'ala menolongnya. Inilah namanya at-taifatul mansurah. Bukan hanya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, para ulama sesudahnya dari kalangan ahli hadis, ahli fikih, ahli sunnah, ahli tafsir, menang di dalam hujjah. Karena mereka berpijak, bersandar kepada wahyu Allah. Mana mungkin wahyu Allah Ta'ala akan dikalahkan dengan hawa nafsu, dengan ucapan manusia. Maka upayakan kita, ikhwan, membantah orang dengan dalil. Perbuatan musalah, inilah ayatnya. Fadzakir bil Qur'an may yakhaf wa ya fadzakir in naf'ati dzikra fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, peringatan akan bermanfaat untuk bermukmin. Sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salafun as-salih, Imam Bukhari subhanallah, apa yang tertulis dalam kitabnya Imam Muslim, murni qaulullah ta'ala wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran dijadikan bab, hadis Rasulullah SAW dijadikan babnya, karena tak masuknya. Lihat Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam berdakwah, begitu menasihati orang dengan qaulullah ta'ala wa qaulun nabi. Dan yang sangat mengherankan lagi, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menulis dalam kitab Tauhidnya, yaitu yang termasuk bagian jilid yang terakhir, pembahasan terakhir, beliau menyebut berulang-ulang tentang kalamullah. Disebutkan ayat, disebutkan hadis berulang-ulang. Mengapa? Karena beliau pada zaman itu terdapat fitnah orang mengingkari kalam Allah, mengatakan Al-Quran makhluk. Dijawabnya dengan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Silakan bahas bab, masalah bab kalam Allah. Ayat disampaikan berulang-ulang, disampaikan beberapa ayat dan juga hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hidup pada zaman orang mengingkari hadis ahad, bab ahadisul ahad. Ya, kemudian disampaikan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Inna ta'ifa ya mansurah. Kenapa? Bila bantahan itu dari Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin hawa nafsu makhluk akan membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yansuruha ala man siwaha. Maka Allah Ta'ala menolong taifa mansura ini, bukan menolong selainnya. Mimman taraghamal bid'ah, orang yang berkelimpangan, berkelut dalam bid'ah, wal batil wal kufri, Allah Ta'ala tidak menolongnya. Sekalipun mereka punya kecanggihan otaknya, mengelola dunia ini, tapi kalah hujahnya dengan orang punya ilmu. Inilah perlunya kita ya ikhwan memohon kepada Allah Taala tambahan ilmu dari ikhtiar kita dengan memutalaah, mengkaji ulang ayatnya Allah Taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat supaya kita menang. Kalau orang membantah qala Allah Taala wa qala Nabi, dan itu adalah prinsipnya manhajnya para ulama sunnah, baca kitab-kitabnya para ulama dahulu, bukan muncul cacian-cacian, ya, muncul ucapan-ucapan yang baik, yang mana Allah Taala mensifati ibadur rahman wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang bodoh mengolok-olok, maka mereka membalasnya dengan ucapan yang selamat, ucapan yang menuju kepada kebahagiaan dirinya. Demikian juga beliau mengatakan berwasiat kepada yaitu Abu Dzar wa Mu'adz bin Jabal, fa'at bi sayyi'atil hasanah, tutup kejahatan itu dengan yang baik. Ketika beliau dikatakan gila, bukan membalas dengan gila, kamu yang gila, tidak. Ini adalah manhajnya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan tantangan. Bersabarnya lebih kuat ketika ada musibah, dan juga kesungguhannya di dalam berdakwah. Kemudian yang nomor dua, auli annaha nasiratun lil haqqi. Ini kenapa dinamakan at-taifatul mansurah, as-salafus salih kok menang. Walaupun dicaci maki, dikhianati, ya, walaupun disebarkan fitnah dengan ucapan-ucapan yang kecil. Karena orang memfitnah as-salafus salih bukan hanya sekarang. Pertama kali yang difitnah, dicaci maki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dicaci maki para sahabatnya oleh Syiah, oleh kelompok Khawarij. Tapi siapa yang dimenangkan oleh Allah? Apakah cacian mereka ini berarti? Maka dengan sabarnya dan istiqomahnya, takwanya kepada Allah Taala, Allah mengatakan wa in tattaqu wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu mau bersabar atas kedzaliman mereka, cercaan mereka, cacian mereka, kedzaliman mereka, mulut-mulut mereka yang menyebar ke sana kemari, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, la yadhurrukum kaituhum syai'a. Subhanallah, ini ketetapan Allah. Tidak akan memadaratkan kamu tipu daya mereka. Dan betul, telah kita saksikan pada zaman Rasulullah SAW dicaci beliau oleh bangsa Arab. Dicacinya para sahabat oleh kelompok-kelompok Syiah Khawarij. Dicacinya para ulama sekarang, ulama khed, ulama mumayyiz yang lainnya. Tapi subhanallah, Allah menghidupkan sunnah ini lewat hambanya yang ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala, yang mengikuti sunnahnya. Jangan-jangan kita yaitu marah dicaci. Beliau tidak marah dicaci dirinya, tapi marah kalau Al-Quran diremehkan, kalau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dicacinya. Ini prinsip ayyul ikhwah. Awliya annaha nasiratun lil haq, atau dinamakan taifa mansura, karena mereka itu membela kebenaran. Wa mudafa'atun hu, dan juga yaitu membelanya. Tatkala ada orang bid'ah yang merusak sunnah, mereka bela. Ketika ulama sunnah dibantainya oleh orang ahli bid'ah, ulama sunnah yang lainnya membelanya. Ya. Wa mukhafadzatun lahu, dan juga karena yaitu menjaganya sunnah ini, sehingga dikatakan at-taifatul mansura. Wa kilal maknaya ini dikatakan oleh mu'alif hafidhullah ta'ala, dan dua makna ini sahihun, benar. Wala tunafi bainahuma wala tadad, dan tidak ada yang saling menafikan atau saling benturan. Nah, walaupun berbeda istilah, tapi mengandung makna yang sama. Karena orang yang menolong hak ditolong oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menolong mereka karena mereka nasiratun lil haq. Min hadzal wasfi, dengan sifat inilah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza fasata ahlus syam, apabila sudah rusak penduduk Syam, yang disebut banyak ulama yang sunnah, fala khaira fikum, maka tidak ada baiknya untuk dirimu ini. Namun beliau mengatakan la tazalu taifatan min ummati, ya, Tatkala sebelumnya beliau mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah, akan berpecah belah umatku menjadi 73. Dan yang merupakan penyakit kesedihan yang menimpa kepada kaum muslimin, yang mestinya dia harus bergabung menjadi satu untuk melawan musuh, namun di sisi yang lain beliau memberi kabar gembira, tidak semuanya umat ini berpecah belah, masih ada sekelompok yang mau jamaah, yang mau bersatu di atas hak. Yaitu beliau mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada dari umatku ini mansurina, yang menang, ditolong oleh Allah Ta'ala dengan berpegangnya kepada sunnah, bersabar di atas musibah dunia. La yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'atu, tidaklah memadaratkan kepada mereka orang-orang yang melecehkannya, menghinanya, karena mereka berpegang kepada Allah Ta'ala dan mereka tahu setiap orang membela kebenaran mesti dicaci. Sebelum dicaci mereka telah mengetahui dalil-dalil. Setiap orang berpegang pada sunnah mesti ada cacian, ada celaan. Lihat sekarang, berapa banyak orang mencaci ahli sunnah, tidak mencaci orang berbuat zina, tidak mencaci orang mencuri. Tidak mengapa kalian berbuat jahat daripada mengikuti si fulan. Ini kalimat-kalimat yang muncul dari kalangan mereka. Ya. Tidak mengapa melihat film sinetron yang lainnya daripada dia, ya, yaitu menyaksikan atau mendengarkan TV sunat yang lainnya. Nah, audzubillah min dzalik, kalimat yang keluar bukan dari kalangan ulama sunnah. Ini harus kita fahami, ya, kawan, perlunya kita membentengi dengan ilmu. Kalau kita berpegang pada ustaz, ustaz itu bibirnya beda. Bukan 2, 3, 4 tidak. 2 tapi beda dalam bicaranya. Karena manusia di, yaitu labi dengan nafsu. Ya, bahkan juga Allah Ta'ala telah menjelaskan banyak, menekor orang-orang punya ilmu. Di samping dimuliakan orang punya ilmu, ditekor pula. Atau murunan nasabil piri watanson amfusakun, bukankah itu teguran pula Allah Ta'ala pada orang punya ilmu? Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Teguran punya orang punya ilmu. Orang beriman, sebagian ulama Yahudi dan Nasrani, mereka makan hasil dari yang haram dan mereka membendung agama Allah. Akhbar ulama warruhban, orang yang alibari membendung dia jalan Allah. Jika umat dahulu ada, umat ini akan mengikuti orang dahulu. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Yang terakhir yaitu al-mabkhasu satis al-ghuraba. Dinamakan as-salam salal ghuraba, orang yang asing, aneh. Karena dalam hadis bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Datang Islam dianggap aneh oleh umat. Sampai orang kafir mengatakan aja'alal aliyata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Gimana Muhammad itu mengajak kita hanya beribadah kepada Allah Ta'ala? Ini adalah perkara yang sangat aneh. Dakwah beliau pertama dianggap aneh. Islam datang pertama dianggap aneh. Dan berakhir pula dianggap aneh. Karena banyaknya kesyirikan, banyaknya bid'ah, banyak kufuran. Ketika orang berpegang kepada sunnah, tersendiri si dia, menjadi asing di tengah umat. Bayangkan orang berpegang kepada sunnah pada zaman sekarang aneh, karena tidak memasyarakat, tidak mengikuti umumnya orang. Makanya di sini dijelaskan wa yuksadu bihi bayanun annahum fil azmanil mutaakhirah yakununa killatan bainal ummatil muhammadiyah ma'kuwatihim wa izzatihim. Yang dimaksudkan di sini menerangkan bahwasanya akhir zaman, bahwasanya yang berpegang kepada sunnah ini sedikit dari kalangan orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awalil Islam, sebagaimana yang telah dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertamanya Islam. Dan alhamdulillah ya ikhwan, ketika kita berdakwah di tempat-tempat jauh yang terpencil, subhanallah masih ada pula dari kalangan wanita yang memakai berjilbab 4-5 orang di tengah jutaan manusia yang sedang telanjang wanita itu. Dan ini menunjukkan apa yang dijelaskan oleh beliau, ta'ifatun min ummati mansurin wala yakhafuna lawmata la'ib. Karena itu sifatnya waliullah, mereka tidak takut dicaci oleh orang mencacinya. Kenapa? Mereka sudah merasa nikmat mendapatkan ganti yang lebih baik dari jahiliyah menuju kepada din, menuju kepada Islam. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islam ghariban sayautu ghariban fatuba kama bada fatuba lil ghuraba. Dimulai Islam dalam keadaan aneh, maka akan kembali kepada aneh. Dan ini sabda beliau, ini menunjukkan bukan ramalan tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan menunjukkan musibah di akhir zaman, orang harus berpegang teguh ya, sebagaimana musibah pertama kali para sahabat radhiyallahu anhum dicaci maki, dicela karena meninggalkan zaman jahiliyahnya, meninggalkan adat nenek moyangnya dan bapaknya, kembali kepada perkara yang baru dianggap aneh oleh sunnah. Ketika para sahabat istiqamah di atas yang hak ditolong oleh Allah Ta'ala, maka kita insya Allah jika di dalam menuntut ilmu bermanhaj salaf ini betul-betul mencari ridha Allah Ta'ala, wala yakhafuna lawmata la'im, tidak takut dicaci oleh manusia, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah ya ikhwa, istilah yang kita fahami di dalam yaitu istilah-istilah Salafus Salih. Semoga kita senantiasa bisa mengilmui hal ini, bukan hanya mengilmui tapi mengamalkannya dan juga berusaha untuk mendakwakannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik. Bagaimana jika ahlu bid'ah telah diberi hujah dengan dalil-dalil yang kuat akan tapi dia masih saja tidak terima dengan hujah tersebut, lalu apa kita lakukan? Fa'arid anhum. Kalau mereka kita sampaikan hujah, mereka juga menyampaikan subhatnya, putus, fa'arid anhum. Kita tidak boleh terus menerus. Falamma ja'atuhum rusulun bil bayyinati farihu bima intahu minal ilm. Ini sudah kaitah. Ketika para utusan datang dengan kebenaran, mereka bangga dengan ilmunya, dengan hawa nafsunya. Ini menunjukkan orang ahli bid'ah pun juga punya dasar-dasar, tapi dasarnya lemah, retak, tidak kuat. Ya. Karena setiap datang yang mereka sampaikan berupa subhat, maka Allah Ta'ala mendatangkan yaitu bantahannya. Wallahualam. Apakah demonstrasi termasuk metode menasihati pemerintah yang diberikan haram? Karena nasihatnya Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu kepada Fir'aun, faqula lahum lahu qawlan layyin, bicara kamu yang baik kepada Fir'aun, ini pemimpin yang zalim, yang kufur. Namun Allah Ta'ala sebelum menghukum Fir'aun, belas kasihan dengan menyampaikannya utusannya agar menghadap. Nabi Musa AS bukan mengajak orang yang banyak dan bukan pula membawa yaitu alat-alat yang tajam, tapi menasihatinya dengan baik. Dan juga ada hadis, man arada ayyan sukhalidi sultanin fala yubtihi alaniya, siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada pemimpinnya, jangan dibongkar di tengah umum. Demonstrasi ya, membongkar aibnya pemimpin di tengah umum, dan itu bukanlah menyelesaikan perkara tapi malah menjadikan rancunya perkara. Fal ya'khud biyati, kata beliau, maka datangilah. Wal yakhlubi, sepi dengan dia. Fa in kubila fadak, kalau diterima itulah baiknya kita memberi nasihat. Wa illa, dan jika tidak, qad atta ma'alaih, dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Baik, waktu sudah isya. Wassallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.